salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa limasyaykhina wa sa'ilil muslimina, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pak ikhwah, masuk kita ke halaman 20. Yang mana halaman 20-nya? Bawah apa atas? Atas ya, walihada yaqulul imam Ibnu Qayyim. Nah, ya, taqaddal Panji baca. Walihada yaqulul qala asy-syarih rahimahullah hafizahullah ta'ala al-mu'allif asy-syarih. Nah, walihada yaqulul imam Ibnu Qayyim fihim walahum nususun قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في الإرفان فأتوا من التقصير في الإرفان روس عندهم نصوص وعندهم حفظ يقرؤون القرآن الليل والنهار ويصلون الليل كله ويصومون الدهر ولكن ما عندهم من الفقه ميزان حبة خردل حبة خردل ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. فالفقه أمره عظيم والفقه هو فهم النصوص. لابد أن تعرف مركبات الدواء أولا ثم تعرف العلة التي في المريض وتعطيه من الدواء ما يناسبه ما يناسبها. فإذا وافق الدواء الداء نفع بإذن الله وإذا لم يوافق الداء الدواء ضر. فالعالم بمنزلة الطبيب مع المرض لابد من أمرين: أن يعرف الدواء ومواقع الدواء ويعطي كل مريض ما يناسبه من الدواء. وهذا تمثيل صحيح إذا تأملته ولكن هذا يحتاج إلى فقه وبصيرة. إخواننا الآن يرون أنهم هم أفهم من العلماء لهذا وقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طريقة الخوارج. فالخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أن الصحابة ليسوا على حق وأنهم لا يفهمون وأنهم لا يغارون لله تعالى Baik, perhatikan. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengutip perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim di Munyiah. Beliau menyatakan walihada yaqulu Ibnu Qayyim, ini sambungan dari yang lalu ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyatakan Al-Imam walahum nususun qasaru fi fahmiha. Ya, mereka punya nas, mereka punya hafalan, mereka punya dalil. wa qasaru fi fahmiha, namun mereka tidak memiliki pemahaman, mereka kurang memahaminya. Fa atau minat taksiri, maka mereka pun ya datang apa namanya menjadikan sesuatu yang kurang tadi, gagal paham dan yang lainnya, itu menjadikannya sebagai fil irfani, sebagai sebuah ilmu pengetahuan, padahal itu adalah kegagalan dalam memahami nas, tapi dijadikan itu sebagai acuan ilmu. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahmatullah alaih. Kemudian kata Syekh, indahum nususun. Nah, kaum khawarij, ahlu atau ahli bid'ah secara umum, mereka memiliki nas, mereka memiliki sandaran dalil, ya, mereka memiliki hafalan, mereka membaca Quran siang malam, mereka sholat malam hari secara keseluruhan, ya, mereka bahkan puasa sepanjang hari, sebagaimana ini disaksikan oleh Ibn Abbas. Tatkala Ibn Abbas mendebat ribuan khawarij, Ibn Abbas melihat mereka, mata-mata mereka cekung, perut-perut mereka kurus, rambut mereka kusut karena sibuk malamnya tahajud, siangnya puasa. Subhanallah. Ternyata apa? Khawarij. Ya. Khawarij. Menghafal hadis, menghafal dalil, tapi tidak memiliki pemahaman. Kenapa demikian nanti disebutkan oleh Syekh? Karena mereka jauh dari ulama kibar. Tidak mau bertanya. Ya, memutuskan sendiri, dirinya yang menjadi wasit, menjadi juri terkait hadis, ayat yang mereka hafal. Seolah-olah mereka tahu maknanya. Ya, kayak kita sekarang. Ya, kita meninggalkan ulama kibar. Padahal kita enggak tahu hakikatnya. Akhirnya apa yang kita putuskan ini berantakan, sebuah kegagalan pemahaman. Dan kacaulah terjadilah dari apa yang telah terjadi saat ini. Ya, sibuk mengkibar-kibarkan diri sendiri atau mengkibarkan ustadz kita. Padahal ada ulama kibar, maujud. Nah, ini nanti akan disebutkan oleh Syekh. Tadi sudah dibaca Ma'ah Panji. Ya. Lakin ma'indahum minal fiqhi wa mizan minal fiqhi mizana habbati kharjarin. Namun mereka tidak memiliki ya, pemahaman, walaupun sebesar biji sawi. Oleh karena itulah waqa'u fi ma waqa'u fi, mereka terjatuhlah ke dalam apa yang mereka telah terjerumus ke dalamnya. Fal fiqhu amruhu 'azimun, maka pemahaman dalam memahami nas atau dalil itu perkaranya sangat besar. Fiqhu huwa fahmun nusus. Apa itu fiqih? Pemahaman terhadap nas, gak cuma hafal, mesti paham. Maka kalau mau tanya, ya tanya ke ulama, fas'alu ahla dzikr. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama kibar kalian. Ulama kibar. Ya. Kata Nabi, kemudian kata Syekh, berikutnya labuda antarifa murakkabatid dawai awalan summa ta'rifa al-illata allati fil maradi fil maridi, maka maka menjadi sebuah keharusan Anda mengetahui murakkabat itu kan susunannya, susunan obat, maksudnya apa, komposisi obat gitu. Maka Anda harus mengetahui komposisi obat pertama kali, summa ta'rifal illata allati fil marid, kemudian Anda mengetahui penyakit yang ada pada orang sakit tadi. Wa tu'tiyahu minad dawa'i ma yunasibuha. Kemudian Anda memberikan obat kepada orang yang sakit tadi yang cocok dengannya. Sakit demam jangan dikasih obat mencret, enggak cocok. Nah, tahu dianalisa dulu ini obatnya ini, oh sakitnya ini. Biiznillah akan sembuh. Ya, fa idza wafaqa ad-dawa'u ad-da'a. Nah, apabila obat itu cocok dengan penyakit, nafa'u bi'idznillah, maka itu akan memberikan manfaat dengan izin dari Allah. Tapi kalau sudah cocok, tidak cocok antara obat dengan penyakit, dorro, maka itu justru akan memberikan mudarat. Ya, sakit batuk dikasih obat pegelinu, wah malah bikin mudarat. Fal ilmu bimanzilatit tabib ma'a maradi, maka ilmu itu kedudukannya seperti kedudukan dokter dengan orang yang sakit. La budda min amrayni, maka mesti ada dua hal. Ayya'rifa ad-dawa'a wa mawaqi'a ad-dawa'i. Dia mesti mengetahui dawa penyakit dan dia mesti tahu mawaqi. Ya, dia mesti tahu itu bagaimana penggunaan obat tersebut. Kemudian dia memberikan kepada setiap orang yang sakit yang sesuai dengan ya, dengan dawa, dengan obatnya. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, hadza tamsilun sahihun idza ta'ammaltah. Ini adalah permisalan yang benar apabila Anda memperhatikan. Lakin hadza yahtaju ila fiqhin wa basiratin, namun ini semua membutuhkan pada ilmu, kepada fikih dan pemahaman yang dalam. Nah, ini kemudian kata Syekh, ikhwanuna al-an, dan ikhwan kita saat ini, yarawna annahum hum afhamu minal ulama. Mereka memandang diri mereka saat ini mereka lebih pintar, lebih paham daripada ulama. Walihada waqa'u fi ma waqa'u fi, oleh karena itulah mereka terjatuh ke dalam hal yang mereka sudah terjatuh di situ. Mereka terperosok di situ. Berantem gara-gara pemilu. Nah, ini gara-gara lebih paham daripada ulama. Serahkan pada ulama, tanya pada ulama. Sok pinter, oh kita lebih tahu. Ulama kan di sana Arab, kita Indonesia, jadi kita lebih ngerti. Enak aja Syekh Utsaimin memberikan fatwa terkait pemilu di Amerika. Amerika di Kuwait Syekh memberikan fatwa. Di Amerika Syekh memberikan fatwa. Tahu jadinya ulama. Emangnya basirah ulama itu ya secetek air di got cuman sekian senti dalam basirahnya, tahu ya, mereka ini memiliki kedalaman ilmu basirah yang Allah berikan pada mereka, maka bertanya kepada mereka. Kalau bertanya sama sesama kita, ustadz-ustadz yang ada di kita, semuanya tidak ada ya, semuanya memiliki, ada yang ilmu tapi semuanya tidak selevel dengan ulama kibar. Coba kalau bertanya ke ulama kibar, tentra. Ya, tapi karena enggak bertanya kepada ulama kibar, sibuk mengkibar-kibarkan diri sendiri, sibuk mengkibar-kibarkan junjungannya, padahal tidak selevel sama sekali dengan ulama kibar yang hakiki, akhirnya berantem. Ya, pada perkara apa? Ijtihadiyah. Harusnya lapang dada, ya sudah. Ya, enggak perlu ribut. Nah, ini karena ini kata Syekh demikian. Walihada waqa'u fihi fima waqa'u fihi, oleh karena itulah mereka terjatuh ke dalam hal yang mereka terperosok ke situ. La haula wala quwata illa billah. Hadhihi thariqatul khawarij, ini jalan khawarij ditempuh oleh ahlus sunnah saat ini, meninggalkan ulamanya. Khawarij itu hidup di masa Ali, di masa Ibnu Abbas, mereka malah ninggalin. Mereka memahami nas dengan otak mereka. Inil hukmu illa billah. Oh, berarti ini. Berarti bikin kesimpulan sendiri. Ya, mereka meninggalkan ulama besar Ibnu Abbas yang hidup di tengah mereka. Ya, mereka meninggalkan Ibnu Mas'ud. Mereka meninggalkan Anas bin Malik, mereka meninggalkan Abu Hurairah, mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Akhirnya mereka terjatuh di situ. Al ulama warasatul anbiya, kan begitu. Sebagaimana para sahabat pewaris para nabi, bahkan yang nas di sini para ulama itu sebagai pewaris para nabi. Ya, bertanyalah kepada para ulama. Bertanya. Umroh sering, haji sering, jangan malah sibuk yang lain-lain. Manfaatkan bertanya. Sekarang apalagi fasilitas ada. Ya, email ada, surat ada, apalagi. Manfaatkan. Ini pada perkara-perkara penting ya. Perkara-perkara penting tanya pada ulama, yang dikhawatirkan menimbulkan pertikaian, pergesekan. Tanya pada ulama. Nah, kemudian mana lagi? Maka khawarij mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka memandang bahwasanya para sahabat tidak berjalan di atas kebenaran, para sahabat tidak memahami, para sahabat tidak ada apa ya, giroh, ya, kecemburuan dalam agama ini karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian lanjut. Qala Ibnu Qayyim, coba. Mukhlis, ayo tafadhal Mukhlis. Wal jahlu da qatilun wa shifa'u amrani bi tarkibi mutafaqqi nasun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibun zatal 'alimu rabbani innal khatara 'azimun. Itu dengan fathah ta, dengan fathah ta bukan dengan sukun, masdar. Sama kayak nadhara yaduru, apa masdarnya? Nadhara. Ya, fa'alun. Begitu. Terus innal khatara 'azimun al-yawma. Azimun jiddan. Nakulu. Kencengin dikit mukhlis suaranya. Nakulu alhamdulillah as-sababu 'indahum ikbalun 'ala ad-din. Wa 'indahum sahwatun kama yaquluna walakin illam tarashshad hadhihi sahwati sahwata illam tarashshad illam tarashshad hadhihi sahwata la sahwatu mana apa irabnya sahwatu ha itu apa badal tadi. Badal dari mana? Mana mubdal minhunya? Hah? Mana mubdal minhunya kalau itu badal? Hadhihi. Apa ya i'rabnya hadhihi? Hadhihi dia naik fa'il. Ah, berarti sahwatu badal dari marfu, marfuun mislu. Ah, gitu. Jangan badalnya apa mubdal minhunya mansub, badalnya marfu. Orang nyambung. Ya, terus wa hadzal ibalu sara dhalika dalalan fala budda min taf'il tarshidiha. Ah, itu kan dari yang tadi rasyada yurashidu ya. Tarshid masdarnya begitu. Terus min tarshidiha wa tashihiha wa tas'ifiha di bidinillahi hatta takuna sahwatan ala basiratin wa ala ilmin wa fikhin wa illa fa inna hadhihi sahwata satadarra al-muslim. Kenapa mansub tadarra? Apa amil nasabnya yang memasukinya? Marfu litajarrudihi aninasibi wa jazimi. Alhamdulillah. Faina hadi sahwata satadurul muslimin satadurul muslimina illam yatanabbahu laha wa yarshadu sababahu wa ikhwanahu apa yurashidu sababahu wa ikhwanahu fi dinillahi. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nah, ini selesai soal mukadimah dari Syekh. 21 halaman. 3 pertemuan, 4 pertemuan kita mukadimah doang. Ini syarah Nawaqidul Islam dari Syekh. Yang ini versi ini memang panjang durus. Yang tipis tipis. Tapi nanti kalau kita baca setelah buku ini kita baca Subul Salam Syarah Nawaqidul Islam itu lebih panjang lagi. Nah, butuh kesabaran lagi. Ya. Mungkin sampai asar pas kali kita ngaji itu insyaallah kalau Nawaqidul Islam. Ya. Nawaqidul Islam. Itu buku itu jarang dibacakan itu padahal ilmu penting. Sama kayak buku ini. Ya, buku Syekh Shalih Al-Fauzan banyak orang alergi. Bahkan yang katanya Wahabi alergi terhadap buku-buku Syekh Al-Fauzan, Syekh Ibn Baz. Nah, ini aneh. Ya. Dengan alasan belum waktunya. Belum waktunya apa orang Nawaqidul Islam buku pemula kok. Masa mau muter-muter di buku awal apa? Terus. Ya lanjut. Kenapa mereka berani ngaji wasitiyah kok Nawaqidul Islam yang dasar ditinggalkan? Tayyib barakallahu fikum. Oh, hati-hati menyikapinya. Berarti ada kalam syekh yang di sini butuh ya penelaahan yang ma'rifat gitu. Ya. Yang hakikat ada. Mau apa ya kalam syekh yang mana yang ini? zahir semua. Ya enggak? Bilang aja memang enggak setuju sama Syekh gitu, udah. Saya enggak setuju sama Syekh Fauzan. Nah, itu lebih gentle daripada muter-muter. Nah, begitu. Kalau kita balikin, Anda siapa? Nah, gitu. Kalau enggak setuju sama Syekh, pakai pendapat Syekh yang lain silakan. Ya, tapi ini jangan dibilang buku yang bermasalah, syubhat atau yang lainnya. Saya dengar sendiri. Langsung saya dengar kayak begitu. Ya. Mas Manto masalah juga dengar begitu. Nah, ini orang ini yang bermasalah. Baik. Kita lanjut. Ibnu Qayyim menyatakan, "Wal jahlu da'un." Kebodohan itu adalah penyakit. Qatilun, yang membunuh. Penyakit yang membunuh. Ngeri ini kebodohan. Kayak AIDS, ya, membunuh kebodohan ini. Wasifa'uhu, kata Ibnu Qayyim, maka obatnya, penawarnya, amroni, ada dua. At-tarki fit tarkibi al-muttafaqani, dalam susunan yang keduanya disepakati. Apa yang pertama? Nasun minal Qur'ani au min sunnatin. Nas dari Al-Qur'an dan nas dari sunnah. Wa tabibu dzakal alimu ar-rabbani, dan dokternya, tabibnya yang demikian adalah alim rabbani. Ulama alim rabbani. Ulama. Ini obatnya dua, jangan cuma berpenyakit kebodohan, berobatnya cuma dengan Quran dan sunnah tanpa ada bimbingan ulama. Tanpa baca kitab keterangan para ulama, tanpa bertanya kepada ulama, memutusin sendiri memahami Quran dan sunnah dengan keputusan sendiri. Sementara diri kita bodoh, jahil, tidak selevel dengan ulama, pemahamannya ya masih berantakan dan seterusnya, masih banyak gagal pahamnya terhadap nas, terhadap ibarah-ibarah. Maka kemudian kata Syekh, innal khatara adhimun al-yawma, maka sesungguhnya bahaya yang sangat besar hari ini, sangat-sangat berbahaya. Namun kita mengatakan alhamdulillah, syabab indahum iqbalun ala din, para pemuda yang ada di antara mereka dari kalangan ahlu bid'ah khawarij tersebut sekarang sudah ya mau iqbal menyambut agama, sudah mau meninggalkan paham sesatnya. Wa indahum sahwah, dan mereka juga sudah sahwah. Sahwah itu misalkan gini ya, sahwatun na'im. Apa itu maksudnya? Nih, seorang tidur nih, nama na'imun. Kemudian dia bangun, ketika dia bangun sahwatun na'im. Ya. Sadar, bangun. Jadi mereka sudah memiliki kesadaran. Sebagaimana mereka mengatakan demikian. Lakin illam turasyadu hadhihi sahwatu. Namun kesadaran ini apabila tidak dibimbing, hadal ikbalu saradhalika dolalan, maka yang tadinya mereka sudah menyambut ilmu, meninggalkan kebidahan, akhirnya ini menjadi sebuah kesesatan. Fala budda min tarsyidiha wa tashihiha wa tathqifiha bidinillahi, maka mestilah mereka itu dibimbing, kemudian ditashih, dikoreksi, wa tathqif, diberikan wawasan, pendidikan, pencerahan dengan agama Allah, hatta takuna sahwatan ala basirah, hingga sahwah tersebut menjadi sahwah kesadaran yang berdiri tegak di atas ilmu yang kuat, di atas ilmu dan fikih. Wa illa, namun kalau tidak, kalau kesadaran tersebut tidak berdiri di atas ilmu dan bimbingan ulama, fa inna hadhihi sahwah satadurru al muslimin, maka kesadaran mereka para pemuda tadi malah akan memudaratkan kaum muslimin. Illam yatanabbahu lah, apabila mereka tidak berhati-hati dari hal tersebut. Ya. Dan mereka membimbing para pemuda-pemuda tersebut dan ikhwan-ikhwan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selesai mukaddimah di halaman 21. Sekarang masuk soal jawab. Sebelum ini belum ya, belum masuk pembatal keislaman pertama. Masih soal jawab di apa namanya? Mukaddimah. Mukaddimahnya sudah panjang sih. Ini soal jawab al-as'ilah tuh, pertanyaan. Jadi kita enak ngaji ini, kita kayak ngaji sama Syekh Fauzan. Tidak perlu kita komentarin bla bla bla bla bla. Udah, soal jawab udah ada. Gak usah nanya lagi antum, nanyakan. Daripada nanya jawab, tanya ke ustaz terdekat. Ustazah. Waduh, tanya ke ustazah. Waduh. Bahaya. Ah. Faddal, tafaddal, dibaca di sini. Ya. Alasilah. Saiful, ah, baca Saiful. Mana soalun lo? Gak ada cara pencara berkata. Soal, kola sa'il justru. Nah, hati-hati menempatkan itu ya. Nah, langsung ya. Ah, soalu mana? Memangnya mudah. Soalun. Nah, kalau anda tanya apa irabnya soalun? Apa irabnya? Hah? Hah? Khobar. Mubtadanya mana? Mahdub hada soal. Sama kayak al-as'ilah. Khobar. Mubtadanya mana? Hadihi al-as'ilah. Ah, gitu. Ya. Nah, ayo, Saiful. Terus sahih itu bukan naat ke Islam, tapi mana ke nawakid. Nawakidnya kan sudah ma'rifah, karena dia diidhofahkan kepada ma'rifah yang ada al. Nah, maka as sahih naat ke nawakid. Pembatal Islam yang sahih, bukan Islam yang sahih. Pembatal Islam yang sahih, yang Islamnya itu yang sahih, bukan. Tapi pembatal yang sahih, pembatal Islam yang sahih. Ya? Apa? Kenapa? Tidak masalah. Ya kan hakiki apa majazi? Ah, majazi. Ya. Masyaallah. Udah ini dulu atu-atu. Atu dulu sama. Ya, pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara pembatal keislaman dengan pembatal keimanan? La farqa bainahuma, kata Syekh. Enggak ada perbedaan. Nawakidul Islam yang benar adalah nawakidul iman. Ya, itu adalah pembatal keimanan. Lakin qad yakunu al-insan musliman bi lisani faqat, namun terkadang seseorang muslim dia muslim dengan lisannya saja. Wa huwa al-munafiq, padahal dia munafik, sebagaimana Allah taala berfirman, laqad qalu kalimatal kufri kaf wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka mengucapkan kalimat kekufuran dan akhirnya mereka kafir setelah mereka Islam. Dan Allah taala berfirman kepada mereka tentang mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini tentang orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Ya, maka janganlah kalian minta udzur, kalian sungguh telah kufur setelah kalian beriman. Nah. Kemudian baca lagi ya. Bisa. Walun hal yu'adzaru min yu'adzaru, apa yu'adzaru? Yu'adzaru. Hah? Hal yu'dzaru man jahila, bukan min jahlin. Apakah diudzur? Nah, man-nya itu man mausul mabni ala sukun fi mahali raf'in. Sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Naibul fa'il. Hal yu'dzaru man jahila hadhihi an-nawaqidha. Nawaqidha apa irabnya? Hah? Maf'ul dari mana? Nah, jahil lagi itu tahu antum sekarang. Nah. Ulang. Soalun bagi udaru manjahila hadhihi nawaqidho. Jawabun al-jahlu yukhtalifu. Yakhtalifu. Al-jahlu yakhtalifu. Idza kana al-jahilu la yumkinuhu an yata'allama. Fa innahu yudaru hatta yajida ma yu'allimuhu. kalladhi ya'ishu fi biladin munqati'atin an biladil muslimina ma fiha illa kufarun fahada yujaru bil jahri wa amma alladhi ya'ishu bainal muslimina wa fi biladil muslimina wa yasma'ul qur'ana wa yasma'ul ahaditha wa kalama ahlil ilmi fahada la yujaru bil jahri li'annahu bilugotihi fi'il itu bilugotihi itu siapa hujah nyambung dengan bahasanya hujah balaghathu fi'annahu balaghathu al-hujjah ah hujah saya sampai kepadanya terus innahu lam yahtamma biha bal qad yaqulu hadha dinul wahabiyyati au dinu ahli najdin audinu fulanin au fulanin sama yaquluna anit tauhidi innahu dinu dinukni abdil wahabi ma annahu dinul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ibnu abdil wahabi lam ya'ti bi syai'in wa innama ja'a ila dinil rasuli sallallahu alaihi wasallam wa nasabu dina ilaihi wa qalu hadha dinul wahabiyyati hadha dinukmi abdil wahabi aw yakuluna hadha dinul qawariji yusammuna al-muwahidina qawarija haha ura'i yudaruna bil jahri ha ura'i makabiruna mukabirun mukabiruna la yudaruna bil jahri. Nah, siapa yang mau terjemahin? Saya terjemahin di cap takfiri lagi saya tadi. Berarti mencap Syekh Shalih Al-Fauzan takfir naudzubillah. Makanya orang yang ngecap takfir itu gak ngerti apa-apa kecuali dia tahu. Kan sudah jelas mabda takfiri mabda khawarij. Ya, asasnya itu apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan. Kemudian apa lagi? Hah? Khuruj keluar dari ketaatan kepada pemimpin muslimin, melawannya, berontaknya. Kemudian apa lagi? Menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, yang menghalalkan darah kaum muslimin, nah ini yang baru khawarij. Ya. Nah, pertanyaan, hal yu'dharu man jahila hadhihi nawaqidah? Apakah diudzur bagi orang yang tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-jahlu yakhtalifu. Yang namanya bodoh itu berbeda-beda. Idza kana al-jahilu la yumkinuhu ayyata'allama. Apabila orang yang bodoh tadi tidak mungkin dia belajar, fa innahu yu'dharu hatta yajida man yu'allimuh. Maka dia diudzur kalau dia berbuat hal-hal yang membatalkan Islam dia hingga dia mendapati ada orang yang mengajarkannya. Ya kalladzi ya'ishu fi biladin munqati'ah. Seperti orang yang hidup di berbagai negeri yang munqati'ah, yang terisolir dari negeri Islam, ya, yang jauh, yang asing, di kutub, ya, di kutub selatan, di kutub utara atau yang lainnya, an biladil muslimin, yang dia terasing dari negeri kaum muslimin, ma fiha illa kuffar, yang tidak ada seorang pun di sana kecuali orang-orang kafir. Ya. Bahada yu'dharu bil jahl. Maka kata Syekh, maka yang seperti ini inilah yang diberi udzur bil jahl. Amal ladzi ya'ishu bainal muslimin wa fi biladil muslimin yasma'ul Qur'an wa yasma'ul hadis wa kalama ahli al-ilm fa hadza la yu'dharu bil jahl. Adapun orang-orang yang tinggal di negeri kaum muslimin, kemudian dia mendengar ada di negeri kaum muslimin, dia mendengar Quran, mendengar hadis-hadis, mendengar ucapan-ucapan para ulama dan yang lainnya, ini yang tidak diberi uzur bil jahl kata Syekh. Kenapa? Li'annahu balaghathu al-hujjah. Karena hujjah sudah sampai ke dia. Ya. Nah, lakinnahu lam yahtam ya lam yahtamma biha. Namun dia enggak fokus kan memperhatikan hujjah tersebut. Bal qad yaqulu hadza dinul wahabi, bahkan terkadang dia malah nantang ini agama wahabi ini, kemudian ini agama ahlu najat, ini agama sipulan, sebagaimana yang mereka katakan tentang tauhid, innahu dinu Ibn Abdul Wahab. Wah, ini agamanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ma'annahu dinu Rasul, padahal ini adalah agamanya Rasul. Sedangkan Ibn Abdul Wahab lam ya'ti bisyin. Ya. Tidak memberikan atau tidak membuat apa-apa. Innama da'a ila dini ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyeru, mengajak kepada agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menisbatkan agama kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa qalu hadha dinul wahabiyah. Ini agama Wahabi. Hadha dinu Ibn Abdul Wahab. Na'udzubillah. Aw yaqulun, atau mereka menyatakan hadha dinul khawarij. Ini adalah agama khawarij. Samunal muwahidin khawarij. Mereka menamakan ahlul muwahidin sebagai khawarij. La ilaha illallah. Ya. Ahaula yudharuna bil jahl? Kata Syekh, apakah mereka yang kayak begini nih yang diberi udzur dengan jahal? Kata Syekh, haula'i mukabiruna yudharuna bil jahli. Mereka itu adalah orang-orang sombong yang tidak diberi udzur dengan al-jahal. Nah, berikutnya. Ya, tafadhal. Siapa? Abu Dujana Ahmad. Ah, hal. Ayo, siapa enggak bukunya? Cetakan Mesir. Oh. Ayo. Waduh, dulu cepat-cepat amat baca. Pelan-pelan sayang. Nah. Pelan-pelan bacanya. Waduh, dulu cepat-cepat amat. Entang-entang istrinya lagi di kampung atau di luar, dia sendiri di sini, ya, santai dong, tetap cool dong, ya, run. Man fa'ala hal man fa'ala nakidon. Nah, terus? Saya. Ya, terus lanjut lagi. Besok cari yang cetakan kayak kita ya. Biasa main buku itu dihadiahin aja buat istri. Nah. Ya. Nah, baik. Mana tadi pertanyaannya? Hal man fa'ala naqilan min nawaqil Islam tsumma taba ba'da dzalik hal lahu taubatun? Apakah seorang yang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman ini kemudian dia bertobat setelah itu, apakah dia bisa tobat? Kata Syekh, "Na'am." Iyalah. Idza taba taballahu alaihi, kalau dia bertobat maka Allah akan berikan tobat padanya. Allah menerima taubat min jami'il mudzibin minal murtaddin wa ghairihim. Memberikan taubat kepada orang yang berdosa bahkan dari kalangan yang murtad dan selainnya. Bahkan ada seorang sahabat yang murtad kemudian balik lagi Islam, jadi sahabat lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku benar-benar mengampuni bagi orang yang bertobat beramal saleh kemudian dia mendapatkan petunjuk. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir kemudian beriman, kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah baru tidak beri taubat mereka. Kafir, iman. Ya. Hah? Kafir, beriman. Kemudian kafir lagi, kafir lagi, bertambah kafir. Nah, tidak diterima taubat. Allah Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dalam kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir. Ya, dalla ala annahu law mata musliman wa taiban fa Allahu yatubu alaihi. Ini tadi sudah dibaca ya. Ada enggak di Abu Dujana tadi? Di Ahmad? Belum. Belum. Ada enggak di Ahmad? Hah? Enggak ada. Coba tolong bacain ke saya tadi, dikit lagi siapa? Saya pul lagi. Dalla ala ini menunjukkan bahwasanya seandainya seorang itu mati dalam keadaan muslim, bertobat kepada Allah, bertobat maka Allah akan memberikan tobat padanya. Karena Allah menerima tobat dari kalangan orang yang murtad dan selainnya apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, lanjut. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, siapa? Akbar. Khalid Akbar. Jawabun hunaka farqun baina syakki wa i'tiqadi. Al-i'tiqadu laisa fihi taraddudun wa syakku fihi taraddudun. Terus lanjut. Soalun awradu ulama fi'il itu af'ala. Awrada ulama af'ala. Awrada. Ah, awrada. Awrada ulama rahimahullahu aktsaru min hadhihi. Aha, apa i'rabnya aktsar? Hah? Maf'ulun bi. Terus? Asra min hadhil nawakidi al-asyarati. Al-asyarati. Falimada khassasa Syekhul Islam. Falimada khassasa Syekhul Islam hadhil asyarata. Jawabu Asy-Syaikh dzakara ahamuha. Walam dzakara? Lah maf'ulun bi ahammaha, yang paling urgen. Nah, terus wala muqal innahu la nawaqidu ghairi hadhihi bal qala dia ahammu ma fiha wa illa fan nawaqidu kathirun. Ah, pertanyaan, apakah keraguan hal itu kullu syak fil i'tiqad, apakah keraguan masuk dalam masalah keyakinan? Kata Syekh, jawab iya, na'am, hunaka farqun baina syak wal i'tiqad. Terdapat perbedaan antara syak dan i'tiqad. I'tiqad, keyakinan, itu tidak boleh ada taraddud, keraguan, kebimbangan. Dan syak, sedangkan syak fihi taraddud. Ya, taraddudun, terdapat di situ di dalam syak kebimbangan, keraguan. Kemudian pertanyaan berikutnya, soal awrada ulama al-ulama rahimahullah ta'ala aktsara min hadhihi nawaqid ala syak. Para ulama membawakan lebih dari 10 pembatal keislaman ini. Maksudnya ulama yang mana? Ulama-ulama fikih. Ya, semisal An-Nawawi di kitab Raudhatut Thalibin dan yang lainnya mengenai pembahasan tentang orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ya, yang menghina agama, yang mencela jenggot, murtad, murtad dikatakan oleh para ulama fikih demikian. Nah. Kemudian, falimadza khassasa Syekhul Islam ya hadhihi ala syarat. Namun kenapa Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkhususkan cuma 10 aja di sini? Maka jawabannya Syekh dzakara ahammaha. Syekh di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya menyebutkan yang paling penting, yang paling urgennya. Ya. Mana tadi? Walam yakul, dan Syekh tidak menyatakan sesungguhnya enggak ada pembatal lagi selain dari pembatal yang ini. Tidak demikian. Namun beliau menyatakan hiya ahammu ma fiha. Ini adalah pembatal-pembatal keislaman yang paling penting daripada pembatal-pembatal keislaman yang lain. Ya. Wa illa fan nawaqidu katsiratun. Karena kalau tidak dikatakan demikian, maka pembatal keislaman itu sangatlah banyak. Ini udah dibaca bawahnya? Belum ya? Sabit. فبين الكفر والشرك عموما وخصوصا. Berikutnya, pertanyaan Aluna kapar pun bayna kufri wa syirk. Apakah ada perbedaan antara kekafiran dan kesyirikan? Maka jawabannya Nabi ada perbedaan antara kekufuran dengan kesyirikan. Kekufuran ammu minasyirk, itu lebih umum daripada kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang kafir terkadang dia jahilan lirab. Terkadang dia memang menentang kepada Allah Rabbul Alamin. Ini orang kafir. Ya. Misalkan awun menentang itu. Walakin la yu'minu ila yu'minu bi rabbih. Mereka sama sekali tidak beriman kepada Rabb. Semisal Fir'aun, kaum Mu'tazilah, Dahriyah, ateis, apa namanya? Orang yang enggak percaya hari kiamat. Kemudian mana lagi tadi? Adapun kaum musyrik, mereka mengimani Rabb. Namun mereka menyekutukan Allah dengan selain Allah. Maka antara kesyirikan dan kekufuran ada yang umum, ada yang khusus. Umum khusus maksudnya apa? Setiap musyrik kafir, belum tentu setiap kafir musyrik. Ya, setiap musyrik kafir, musyrik kafir, kafir. Musyrik syirik akbar ya. Setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Paham sini? Karena kalau kafir belum tentu musyrik ya, karena dia enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Sedangkan musyrik dia beribadah. Nah, inilah dia dinamakan sebagai musyrik. Paham dari sini? Baik. Berikutnya. Betul, dibaca. Balik lagi, ini karena udah baca semua rata-rata. Balik lagi ke awal ini. Ya. Pak Anwar. Soal ma ahmiyatu ma'rifati ma ma ahmiyatu ma ahmiyatu ahmiyah ma ahmiyatu aha ma ahmiyatu ma'rifati mawani'il mawani'it takbir mawani'il mawani'it maha mawani'it takbiri wa ma abdamu kitabin fi hadihil fi hadal qawduri jawabun ala insani ay ya'rifa al mukafirata mukafirati mansuh makulun bih wala matunas bihi kasro. Kenapa? Karena di jama' mansalimatul jama' bijiada alif mata. Terus faida arafaha fa innahu yamtani'u an at-takfiri bi ghairiha wa adru kita in fi hadha hadhihi ar-risalati allati katabaha Syekh Muhammad ibn Abdul wa afdalu kitabin fi hadha hadhihi ar-risalatu hadhihi itu khabar. Terus Fi hadha risalatu allati katabaha Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab wallati nahnu fi wa nahnu bi sodadi syarhiha bi sodadi syarhiha bi an Mukhtasaratun jami'atun wa hunaka abwabu fi kitabil wa huwa abwabun wa hunaka abwabun abwabun fi kitabil fi kutub fi kutubil fihi min kulli madhhabin mukhassisatin li bayan mukhassisatin mukhassisatin li bayanin nawakidi. Masyaallah, panwah. Jarang-jarang kan TNI baca Nawakidul Islam. Mantap itu. Mana Pak Saroni Brimob? Nah, itu lagi nih. Tugas dia kalau ada suruh baca juga. TNI Brimob baca Nawakidul Islam. Ya, kalau santri baca Nawakidul Islam biasa. Ya. Sih. Tapi ini dasar ya, jangan dianggap ini tinggi ya. Nah, apa sih pertanyaan tadi di atas ma'ahmi atau ma'arifat di bawah ini takbir? Apa sih urgensinya mengenal pengetahuan alal insan ayya arifat al-mukafirat? Maka seseorang dia mesti mengetahui hal-hal yang membatalkan Islam. Fa'idha arafaha, apabila dia telah mengetahui hal-hal yang membatalkan Islam, fa'inna huyamtani wa'anit takbir bigoyniha, maka hal ini akan mencegah dia untuk mengkafirkan orang lain pada selain perbuatan yang bukan nawakidul Islam. Paham kan tuh? Nah, jadi ini poin plusnya. Kita kenapa belajar nawakidul Islam? Pertama, supaya kita menjauhinya. Kan begitu? Ya, dulu sahabat Hudzaifah, ya, Ibnu Yaman mengatakan, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu anas'alu 'anil syarr." Dahulu para orang-orang, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Saya bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafah, karena khawatir kalau keburukan tersebut menimpa saya. Jadi kita belajar nawakidul Islam supaya kita tidak terjerumus. Ya, ini bukan tujuannya pertama untuk ngapir-ngapirin orang. Tujuan pertamanya supaya kita menjauhinya. Keluarga kita menjauhinya. Kaum muslimin menjauhinya dengan kita ingatkan, nasihat. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana disebutkan Rasul, supaya hal ini mencegah kita untuk mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam perkara di luar nawakidul Islam. Sebagaimana Khawarij. Khawarij itu apa sih? Orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, bukan kesyirikan. Kalau yang mengkafirkan pelaku kesyirikan, apalagi syirik akbar, itu bukan Khawarij, muwahhid. Ya, keliru. Kalau yang mengatakan yang mengkafirkan pelaku kesyirikan disebut khawarij, berarti enggak paham buku akidah dasar aja, enggak ngerti orang yang ngomong gitu. Ya. Mabda khawarij saja enggak tahu, tiga mabda khawarij. Ini tiga mabda khawarij enggak ngerti. Ini berarti orang jahil sekali. Ya, semakin jahil ketika dia menuduh orang lain sebagai khawarij. Akhirnya nampak jahilnya. Nah, ini yang kedua. Ya. Tuh ini. Dan jangan dikira mengkafirkan itu bukan konsekuensi tauhid. Konsekuensi tauhid namanya tauhid nafyu isbat. Nafyu isbat menetapkan, menafikan. Umayya qurbi tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama lah. Nah, ini Islam itu apa sih kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Hah, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku. Berlepas diri. Jadi jangan sampai gak ngapirin juga. Gak ngapirin juga bahaya, nanti ada pembatal Islam tuh berikutnya. Siapa yang gak mengkafirkan orang kafir, maka dia. Siapa yang gak mengkafirkan orang musyrik, maka dia kafir. Nah, ini hati-hati juga. Ya. Jangan sampai lari dari khawarij jatuh ke murji'ah. Jangan sampai lari dari murji'ah jatuh ke khawarij. Makanya jangan lari-lari. Katanya begitu. Ya. Tayyib. Nah, Abdul Kitabin fi hada ahadihi risalatu allati kataba Syekh Muhammad bin Abdullah. Nah, kitab yang paling abdul dalam topik ini yaitu risalah ini. Itu risalah Syekh Muhammad bin Abdullah ini. Ya. Allati nahnu bi sadadi syahriha, yang telah, yang sekarang yang kita sedang syarah menjelaskannya ini. Yang mencakup ya berbagai hal-hal yang dapat membatalkan keislaman. Wa hunaka abwabun fi kutubul fiqh. Namun ada beberapa bab-bab di kitab fikih min kulli madhhabin, dari setiap madhab, yang mengkhususkan penjelasan dari nawaqidul Islam. Sebagaimana tadi saya telah terangkan, saya pernah baca sendiri juga langsung itu kitab Raudatul Talib bin An-Nawawi. Beliau menyebutkan pembatal-pembatal keislaman yang banyak. Bab yang lain panjang dan butuh pemahaman yang kuat juga, dan tidak bisa ya, karena buku fikih lanjutan. Tapi khusus bab itu bagus, bermanfaat sekali. Ya, di setiap madhab. Saya kemarin atau berapa pekan lalu pernah men-share kemarin. Bahkan seorang ulama madhab, karena mereka menyatakan iman itu hanya tasdik. Ini mayoritasnya, saya enggak bilang semua Asy'ari, mayoritasnya. Karena ada di antara sebagian Asy'ari yang ternyata kedapatan sesuai dengan ahli sunnati wal jamaah dalam definisi iman dan pengamalannya. Ada Asy'ari, mayoritas Asy'ari adalah iman itu apa? Tasdik. Tidak seperti ahli sunnati wal jamaah. Iman itu ya, kalau ahli sunnati wal jamaah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya enggak? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau Asy'ari enggak tasdik. Namun tetap keluar dari Islam. Ya. Jangan sampai lebih murjiah daripada si murjiah beneran. Nah. Paham enggak antum di sini? Ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian soal pertanyaan berikutnya. Ya. Tafadhol, dibaca ya di sini, Pak Yanto. Isim fa'il wahakil kufri la yakul wa maidana kolahu ala sabili tanaduri wa tuhaki fahada amrun khatirun wa dohiki fahada amrun khatirun faqad kafara Allahu alladhina takallamu ala wajhil mazahi ala wajhil mazaha yamzahu apa masdarnya mazhan juga ya, mazhan ya, mazhan ala wajhil mazhi wal'ami kama sabaqo. Baik, pertanyaan mal hukmu fi naqlil kufri ala sabilil tanaddur, apa hukum mengutip kekufuran ala sabilil tanaddur ya, untuk bercanda. Adapun ala sabili an-naql fal-naqilu al-kufri laisa bikafirin. Adapun kalau cuma mengutip, maka yang mengutip kekufuran tadi tidaklah kafir. Ya, semisal antum sedang menceritakan pada orang lain ya, ucapan kekafiran dari si Guiru Said Guiru Akil. Ya. Antum mengutip ucapan kekufuran dia ya, untuk menjelaskan kepada orang lain bahwasanya ini ucapan kufur ya, ini ucapan kufur yang terancam dengan ayat-ayat maupun hadis, ayat-ayat yang kita bacakan, maka yang mengutip antum ini tidak kafir. Wa hakil kufri la yakfur, yang menghikayatkan menceritakan kekufuran tidaklah kufur. Ya, bisa dipahami di sini ya. Namun kata Syekh, mana tadi? Amma idza naqalahu ala sabili tanadur wa dhahik fa hada amrun khatir. Tapi kalau dia mengutipnya untuk bercanda, untuk tertawa, maka ini adalah sangat berbahaya sekali. Sungguh Allah telah mengkafirkan orang-orang yang berbicara ya dengan tujuan bercanda, main-main. Ya, untuk tujuan bercanda dan main-main. Ya. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da imanihim. Qula billahi wa ayati wa rasulikum kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini ya, kufrun dengan ucapan. Baik. Kemudian mana lagi? Pertanyaan berikutnya, as-su'al. Hadar. Dibaca di sini ya. Siapa? Fauzi. Su'alun. Hal man irtakaba naqiban. Wah itu hamzah wasol. Man irtakaba. hal manir takabana bidon min nawaqidil islami yukaffiruhu kullu man ra'ahu wa'alima bihi amla yukaffiruhu illa al ulama'u. Jawabun, man irtakabana bidon min nawaqidil islami fayambari an yatathabbata min amrihi farubama yakunu jahilan yudharu bil jahli warubama yakunu makrohan warubama yakunu lahu udrun fa idza tabayyana anna laisa lahu udrun. Iya, lagi baca handphonenya bunyi. Aulaisa bijahilin. Fa innahu yuhkamu alaihi bima sadara minhu. Baik. Kata Syekh, apakah manirtakaba orang yang terjatuh naqidon ke dalam salah satu pembatal dari pembatal keislaman? Mana sih ya? Itu ya. Apakah yukaffiruhu kullu man ra'ahu wa 'alima bihi? Apakah dia boleh dikafirkan oleh orang yang melihatnya atau orang yang mengetahuinya? Am lam yukaffiruhu ilal ulama'u. Atau tidak boleh dikafirkan atau tidak ada yang mengkafirkannya kecuali hanya ulama. Maka kata Syekh, siapa yang terjatuh ke dalam salah satu pembatal dari pembatal keislaman, maka sebaiknya di cross check perkaranya tadi. Terkadang dia jahil, nah dia diberi udzur dengan kejahilan. Tadi kaedahnya Syekh sudah menyebutkan, siapa yang diberi udzur? Lihat di pertanyaan yang kedua. Jangan sampai madhab Syekh dipotong-potong. Siapa itu yang diberi udzur? Kata Syekh, ini madhabnya Syekh. Kita kan lagi baca buku Syekh. Ya. Jangan kita jadi juri. Ya, jangan kita jadi juri. Mana? Jujur. Enggak boleh motong-motong. Jujur, ya. Jadi ada orang yang bawa-bawa perkataan ini. Dia pikir orang yang baca buku Syekh Fauzan di dunia ini cuma 1-2 orang. Dia pikir buku Syekh Fauzan 1-2-3. Buku Syekh Fauzan bertumpuk-tumpuk. Ya, ceramah Syekh Fauzan berpuluh-puluh di YouTube. Anak kecil juga bisa ngakses. Yang penting bisa bahasa Arab. Akan didapati puluhan, saya bilang puluhan. Saya udah lihat sendiri. Saya udah baca sendiri. Kalau ada yang nantangin, ayo. Puluhan kalam Syekh misalnya. Ya, puluhan. Jadi jangan dipotong-potong dengan yang ini. Ya. Dengan yang ini. Di buku-buku Syekh. Banyak ini semua. Sampai di buku yang nawakin tulisan yang tipis sekalipun. Ya. Yang syarahnya Syekh. Mana tadi? Yang lihat di pertanyaan nomor 2. Siapa yang diberikan uzur oleh Syekh? Fa'innahu apa namanya? Al-jahl yakhtalif. Kejahilan itu berbeda-beda. Idza kana al-jahil la yumkinu an yata'allama. Apabila orang yang jahil tadi tidak mungkin dia belajar, fa innahu yu'dzaru hatta yajida man yu'allimu. Maka dia diberikan udzur sampai ada orang yang dia mendapati ada orang yang ngajarin dia. Kalladzi ya'ishu fi biladin munqati'atin min filan biladil muslimin. Nah ini seperti dia tinggal hidup di negeri yang jauh terasing ya, dari negeri kaum muslimin. Ma fiha illa kuffarun. Yang tidak ada di negeri tersebut kecuali orang-orang kafir. Fahada yu'dharu bil jahli. Inilah yang orang yang diberi uzur. Jadi kalau Syekh bilang diberi uzur, nah ini kembali ke sini. Kaidahnya, jangan dipotong-potong. Ya, jujur, menukil itu jujur. Ngerti enggak? Jujur. Nah, jadi kita udah paham sini ya. Jujur. Baik. Mau antum sepakat enggak sepakat, lebih cocok ke yang lain silakan, tapi jujur kutipan. Jangan ngegunting-gunting seperti ahli bid'ah menggunting-gunting ya ucapan para ulama. Nah, yang cocok diambil, yang enggak cocok dibuang. Ya, yang cocok diambil, ini jadikan itu. Yang enggak cocok diumpetin. Nah. Itu jelek. Yahudi juga begitu kan? Terkadang dia bodoh karena ya dia diuzur dengan kejahilan. Tadi ya, yang dia tinggal di negeri yang enggak ada orang seorang muslim pun di situ kecuali orang kafir. Warubama yakunu mukrahan, terkadang dia dipaksa. Semisal peristiwa Amr Ibnu Yasir. Warubama yakunu lahu udhrun. Nah, bisa jadi dia punya udhur atas tersebut. Nah, namun apabila idza tabayyana annahu laisa lahu udhrun aw laisa bijahilin. Nah, kalau dia sudah jelas dia enggak ada udhur kayak tadi. Udhur yang dipaparkan oleh Syekh Dawar tadi, dia enggak tinggal di negeri yang jauh dari Islam, ya, banyak kaum muslimin, dia tidak bodoh. Ya, bahkan dia nantang-nantang lagi tadi kata Syekh, yang dia mukabirun. Yang ngomong apa dia tadi? Hah? Ini Wahabi, Wahabi kamu gitu. Nantang lagi. Wah. Nah, itu ya. Fa innahu yuhkam, maka kata Syekh mana? Fa innahu yuhkamu alaih bima sadara minhu. Maka dia divonis sesuai dengan yang muncul dari dia tadi, ucapan kekufuran yang berasal dari dia tadi. Sudah, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, tafadhol, pertanyaan berikutnya sini. Ya. Siapa lagi di sini? Siapa lagi? Siapa lagi? Coba tunjuk tangan. Ah. Sabit lagi. Oh, sabit kita lagi. Ayo sabit. Tafadhol. Soalnya semuanya dibaca kan? Sekarang saya lelang. Wah, saya lelang. Saya persilakan. Saya enggak tunjuk-tunjuk lagi. Semuanya soalnya udah baca. Nah, sekarang silakan. Eh, sabit. Soalnya. Kencengin suaranya Mbak Juan atau? Ngapain sih jemen banget dekat-dekat Brandy? La yakunu man waqa'a, itu mannya man mausul isim laisa, isim laisa isim yakun. Terus waqa'a fihi murtaqan wa hunaka amwaun al-qurani jawabun al-iqra'u yahtariku bi ikhtilafil ahwali wa yakunu iqra'an fi shay'in wa la yakunu iqra'an fi shay'in Al-Iqra'u hadul ikra, apa sih batasan dipaksa gitu. Alladzi la yakunu man waqa'a fihi murtada, yang menyebabkan pelakunya, orang yang terjatuh ke dalamnya itu tidak sampai murtad karena terpaksa. Wa hal hunaka anwa'un lil ikra, apakah ada macam-macam dari pemaksaan, dari dipaksa gitu mengucapkan kalimat kekufuran, perbuatan kekufuran. Al ikra ikhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Nah, kata Syekh, namanya pemaksaan itu, ya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan, sesuai sikon. Qad yakunu ikrahan fi syai' wa la yakunu ikrahan fi syai'in akhar. Terkadang suatu hal itu dianggap sebagai sebuah dipaksa pada suatu perkara, namun tidak dianggap sebagai sebuah keterpaksaan pada perkara yang lain. Maka ikrah yakhtalifu bi ikhtilafi mawaqi'ihi, maka yang namanya pemaksaan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat-tempatnya. Ya, lakinnal ikraha alladhi yu'daru bihi huwa alladhi la yumkinu at-takhallusu minhu. Namun yang namanya dipaksa, yang dia ini diberikan udzur, ialah yang tidak mungkin ya membebaskan diri darinya. dan tidak mungkin selamat dari pembunuhan, dari dor pemukulan atau dari tahdid ancaman illa bitalafudi bima yutlabu minhu, kecuali dengan mengucapkan apa yang dituntut kepadanya. Ya, semisal melafadzkan kalimat kekufuran misalnya. Ya, apabila dia tidak mungkin membebaskan diri dari batsyid zalim, batsy itu apa ya? Pukulan atau pemukulannya. Ya, dari pemukulan, kecuali ayatalaffadza bihi, kecuali dia mesti mengucapkannya bisyarti ayyakuna qalbuhu mutmainan bil iman, dengan syarat kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali apabila dipaksa dan kalbunya tetap dalam keadaan keimanan. Nah, jadi yang namanya paksa, dipaksa dalam berbuat murtad itu berbeda-beda. Ya, terkadang dianggap dipaksa, terkadang ayo ucapkan kalimat murtad, kalau enggak ya saya padamkan listrik rumah kamu. Lah, enggak apa-apa. Kalau enggak saya bunuh kamu. Ah, baru ya. Yang penting kalbunya tetap tenang dalam keadaan iman. Nah, soalun berikutnya lagi. Siapa yang baca? Antum mau izin apa mau baca? Oh, mau baca. Dia mau izin pulang. Ridho. Ayo, tepat tuh. La yukaffaru al muayyan, apa ya rabbi muayyan? Hah? Naibul fa'il. Tak muayyan itu ta'yin, tunjuk hidung lah kita terjemahkan. La yukaffaru al muayyan. Kenapa mansub yukaffaru? Enggak, kenapa mansub yukaffaru? Ada amil nasab? Fi'il mudhari, kalau enggak ada amil nasab, kalau enggak ada amil jazm, marfu. Amilnya mana? Maknawi, sebagaimana amilnya mubtada. Mana amil dari mubtada kok bisa jadi marfu? Mubtada maknawi al-ibtida. Fi'il mudhari, mana amilnya kok marfu? Maknawi. Apa? Litajarrudihi an-nasibi wal jazm. Karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Ayo terus. Wujudat. Asyurutu naibul fa'il. Wal fa'il intafat mawani'u. Wa uqimat. Bi ala wajhin yafhamuhu law arada fahma maf'ulun bi law arada fahma. Cukup ya, sering kejebak-jebak ya. Pertanyaan. Para ulama menyatakan tidak boleh dikafirkan secara ta'yin, tunjuk hidung, apabila seorang terjatuh ke dalam kekufuran, kecuali apabila telah didapati syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya dan telah ditegakkan hujah atasnya. Mengenai hal ini, apakah ini benar? Kata Syinam, ini benar. Lakin qiyamul hujjati, nah ini kata Syinam. Tadi kan saya sudah bilang kan, hujah itu apa? Dia udah dengar Quran, dengar hadis, dengan kalam ulama, malah dia nentang gitu kan. Nah, namun hujah itu tegak, sudah tegak dengan apa? Bibulughil Quran. Dengan sampainya Quran ilaih kepadanya ala wajhin dia paham. Ya, dalam batasan bentuk yang dia pahami. Lau arad al-fahma, seandainya dia mau memahami. Nah, pertanyaan berikutnya. Pak Edi. Apa irobnya dakwah? Apa irobnya dakwah? Apa muklis? Hal mana sahibul halnya? Apa? Maf'ulun bin nasma, belum ada maf'ulnya nasma. Kita mendengar di masa ini. Mendengar apa? Mendengar dakwata. Ayo. Ulamaniyah. Apa itu? Almaniyah. Apa Almaniyah? Jerman. Oh, Jerman. Sering dengar Jerman. Kenapa dengar Jerman? Ini sekularisme. Bukan Jerman. Dengar Jerman. Kenapa dengar Jerman? Dengar Jerman kalah sama Brazil misalnya. Loh. Ngapain denger gitu? Ini Almania sekularisme, bukan Jerman. Ya, terus. Wahia fasluddin. Ini daulati. Murtadun, kok hangar ini pertanyaannya. Terus la syakkun. La syakka, alanya itu bukan la nafiyah aja. La nafiyah lil jins. Jadi enggak ada segala jenis taradud. Enggak ada jenis keraguan, kebimbangan lagi. Dinafikan semuanya jenis taradud dan syak di situ. La raib enggak ada lagi. Terus la syakka an ashab madahibi. Kalau madhab itu ada alifnya gimana ya? Sukun masukun. Madahibi ma'asiroh. Anak mana tuh? Mu'asiroh. Nah, ini kalimat-kalimat kontemporer ya. Ya, terus al-ilmiyah al-almaniyatu atau mislu almaniyati mudafun ilai. Terus wal hadasiyatu qawmiyatu syuyu'iyatu li'annaha kali mukhalifatun lil islam, menyelisih. Kalau mukhalafah penyelisihan. Kalau mukhalif menyelisih, isim fa'il. Ya. Pertanyaan nasma fi hadzal asri da'watal almaniyati. Wahai Syekh, kita mendengar di masa ini seruan sekularisme yaitu fasluddin anidaulah, memisahkan antara agama dengan negara. Fahal ashabu ha'ula'i murtadun. Wah, pertanyaannya yang ajar. Apakah para pengadopsi sekularisme itu murtad? Yang nanya gak tanggung-tanggung nih. Gak perlu nanya apa hukumnya, tanya aja langsung, murtad gak gitu? Masya Allah. Ini baru kokoh. Kata Syekh, la syakka anna ashab al-madahibi al-mu'asirati al-ilahiyah al-murtadun. Masya Allah. Ini kata Syekh, enggak diragukan lagi mereka para pengadopsi madhab-madhab yang kontemporer ini dari kalangan ilhadiyah, ateisme, mereka murtad, semisal almaniyah sekularisme, hadasiyah moderat. Apa maksudnya moderat? Orang-orang yang membenarkan agama yang lain, kan begitu, Islam moderat. Apa sih deskripsi dari Islam moderat? Pasti seperti Islam kufur Nusantara, sekuler, pasti gitu, membenarkan agama yang lain, moderat, mulai mengkritisi Quran, ya, seperti kekufuran Islam Nusantara. Islam Nusantara itu paham kekufuran. Siapa yang bilang itu bukan kekufuran, dia nggak ngerti akidah sama sekali. Apa dibalik Islam Nusantara itu? Ngeri, mengerikan. Dan mereka sudah sampaikan apa Islam Nusantara itu. Ya, moderat, toleransi kepada agama lain. Nah, kita juga sudah toleransi. Apalagi mereka mau mendakwahkan, ya, kalau cuma ngadopsi. Mereka mendakwahkan, memprogramkan. Mau apalagi namanya melestarikan ya nadran, menyambut berhala Dewi Sri, ya, sebagaimana penuturan Guiru Said, Guiru Akhil, menyambut berhala Dewi Sri, enggak apa-apa, sedekah laut is okay, dan seterusnya, ya dan billah, ya, dan memisahkan antara Arab dan Islam, subhanallah, ya, apa ini, kekufuran, moderat saja kata saya kekufuran, kaumiyah, nah, kaumiyah itu, ya. Ini apa? Hubbul watan. Cinta nasionalisme yang tinggi. Cinta negara boleh. Tapi jangan pakai dalil hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Enggak ada itu hadisnya. La aslalahu. Nah, mereka itu hubbul watan itu melebihi kecintaan mereka kepada agama. Bahkan lagi tawaf aja nyanyi hubbul watan. Lagi tawaf, lagi sa'i, ya, nyanyi hubul waton. Harga mati apa sih? Agama apa-apa? NKRI, wah ini nih kaumiyah. Harga mati itu Islam, bukan NKRI. Kita cinta NKRI, tapi bukan harga mati. Sebagaimana kita lebih cinta Allah, Rasulnya, Islam daripada kedua bapak kita, daripada anak-anak kita, daripada keempat istri kita kalau ada. Iya enggak? Enggak bisa. Ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, kan begitu kan? Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Harga mati, apa sih itu? NKRI masih kan? Negara. Nah, ini kata Syekh Fauzan bahaya mereka. Ya, mereka murtadun kaumiyah, syuyuiyah komunisme. Li'annaha mukhalifatun lil-Islam. Karena hal ini menyelisih Islam. Nah berikutnya, dapat dol Pak Hadi. Kopiannya mana tadi ya? Waduh, kopinya ngumpet. Terus Pak Hadi, dapat dol. Syaksun. Ida kora syaksun li'akhara. Li'akhara. Li'akhara. Anta ta'lam al-ghaiba min babil mazahi. Muzah. Muzahi. Fahal qawlu hadha ruddatun riddatun riddatun wa hal yuhkamu alaihi biriddatin jawabun idha kana qasduhu al-mazhu khobar kana al-mazha idha kana qasduhu al-mazha aw annahu yaqsudu yaqsidu atau annahu yaqsidu bidzalika annaka sahibun sahibu annaka sahibu fitnah sahibu fitnah sahibu awas jangan fitnah dengan fitnah beda ya kunut dengan kunut tadi sudah kita terangkan fitnah itu otaknya tokcer cerdas. Kalau fitnah ya fitnah udah jadi bahasa kita kan. Hati-hati. Terus hadza la yadurru wa laisa bi riddatin li'annahu la ya'taqidu annahu ya'lamu al-ghaiba walakin idza taqada annahu ya'lamu al-ghaiba sara murtaddan. Berikutnya pertanyaan idza qala syakhsun lil akhar apabila ada seseorang berkata kepada orang lain kamu ini ta'lamul ghaib. Ta'lamul ghaib apa artinya? Mengetahui perkara yang ghaib. Ini mimbabi muzah, bercanda aja. Apakah ucapan ini dinilai sebagai sebuah kemurtadan dan orang tersebut diponis sebagai murtad? Maka jawaban saya apabila maksudnya cuma bercanda, dia memaksudkan hal tersebut bahwasanya engkau ini sahibu fitnah. Engkau ini orang yang sangat top chair otaknya. Orang yang cerdas. Fitnah. Bukan fitnah. Anta sahibu fitnah. Wah, ini tak jarah. Tapi kalau anta sahibu fitnah. Nah, ini pujian. Ya. Hadalah yadurru. Ini enggak apa-apa. Enggak memudaratkan. Ini bukan kemurtadan. Karena dia tidak meyakini orang yang dia sebut, kamu ini tahu yang gaib itu. Dia tidak meyakini bahwa orang tadi dia mengetahui perkara yang gaib. Namun apabila dia meyakini demikian, orang tadi memang betul tahu yang gaib, maka dia murtad. Nah, berikutnya. Fadl. Siapa lagi mau baca? Mukhlis. Nah, mukhlisina lahuddin. Nah, apa dalam mukhlis? Soal man sabqa linallahi au amala amilan au amila au amila amalan mutafiran dal ghadabi asyadidi fahal yakfuru. Ah, mana? Fahal yakfuru. Nah, fahal yakfuru jawabun idza balaghal insana bil insan idza balaghal insanu bil ghadabi alladhi yukhrijuhu anish-shu'uri fa innahu la yu'akhadhu li'annahu asbaha mislul khabar mislal majnuni wa amma idza kana Ghadabuhu la yasilu ila haddi zawalil idraki fa innahu yu'akhad bimana yu'adzab. Rabbana la tu'akhidna, maknanya Rabbana la tu'azibna, itu mah. Terus Faidah tolako yatluku tolak tolako faidah tolako zaujatahu au tatallama bil kufri au syirki fi hadhihi yahkumu alaihi yuhkamu alaihi bima tatallama bihi idza kana yadri wa ya'tilu ma yamun. Nah, pertanyaan man sabda din Allah. Barang orang yang mencela agama Allah atau dia melakukan amalan yang menyebabkan kekufuran, amalan mukaffiran. Amalan yang membuat kafir. Ya, indal ghadab syadid. Ketika dalam keadaan sangat marah, apakah orang ini kufur? Jawab idza balaghal insan bil ghadab, apabila seseorang sampai pada kemarahan, ya, kondisi marah alladhi yukhrijuhu anisyur, yang kondisi marah tersebut mengeluarkan dia dari kesadaran, dari syur kesadaran, maka la yu'akhadu, ini dia tidak dihukum dengan kekafiran. Li'annahu asbaha mislal majnun, misla khobar ya, asbaha mansub, karena dia seperti itu, seperti orang gila, hilang akal. Adapun jika kemarahannya tadi ya, la yasilu ila haddi zawalil idrak, kemarahan dia tadi tidak sampai kepada hilangnya akal, fa innahu yu'akhadhu, maka dia dihukum dengan vonis. Fa idza talaqa zaujatahu, apabila dia mentalak istrinya, au takallama bil kufri au syirki, dia mengucapkan kalimat kekufuran atau kesyirikan, fi hadhihi, dalam keadaan demikian dia masih sadar, yuhkamu alaihi bima takallama bih, maka dia divonis, dihukum sesuai dengan yang dia ucapkan. Ya, idza kana yadri wa yaqilu wa ma yaqulu, apabila dia mengetahui, memahami apa yang dia ucapkan. Ya, tanggung dikit lagi, terus berikutnya. Panji. Su'alun. Man takallama bi kalimatil kufri tsumma taba min hinihi fa hal alayhi an yaghtasila? Jawabun laisa alaihi an yattasila idza taba ila Allahi wastaghfara wa taba taubatan sahihatan laisa alaihi ibtisalun, lakin al kafir al asli idza taba fa ba'd al ulama yara annahu yattasilu walakin al jumhur annahu idza aslama al-kafirul asli al-asliyah Terus la yukmaru bil iktisal bi annahu aslama unasun katirun ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam walam ya'murhum bil iktisal. Ini jelas ya. Pertanyaan mantakalah ma bi kalimatil kufri tsumma taba min hini fa hal alaihi ayqtasila? Barang siap ada orang yang mengucapkan ya, kalimat kekufuran kemudian dia bertobat min hini, ya, pada saat itu juga apakah dia perlu mandi karena dia murtad? Maka jawabannya dia tidak perlu mandi apabila dia bertobat kepada Allah dan beristighfar minta ampun. Dia bertobat dengan tobat yang benar, maka dia tidak perlu mandi. Karena kafir asli apabila dia bertobat, kafir asli saja nih, orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, ya, Konghucu, Shinto, Kejawen, ya Kejawen kalau belum berislam ya kafir asli, ya, atau dia udah pindah agama dari Islam ke Kejawen, ya pindah agama dari Islam ke Kejawen. Apabila dia dari kafir asli dia bertobat, sebagian ulama saja ya roh, sebagian ulama berpandangan bahwasanya dia yaktasid, ya, dia apa namanya mandi. Namun mayoritas para ulama berpandangan apabila seorang kafir asli, aliran kepercayaan masuk Islam, misalkan aliran kepercayaan masuk Islam, atau apa namanya Ahmadiyah masuk Islam, Katolik masuk Islam. Nah, jumhur mayoritas para ulama menyatakan kafir asli yang seperti ini tidak diperintahkan mandi ketika masuk Islam. Kenapa demikian? Karena aslama unasun katsirun, banyak manusia yang masuk Islam pada masa Nabi SAW dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Bapak duhum yakul, coba lanjut dibaca satu lagi, siapa? Yang baru baca sekali. Hah? Syekh Wardono, teman-teman. Ini terakhir ya. Sudah setengah tiga juga ya. Tan qudul wudu'a. Ada binaan ala an a'mala qad murtadda. أن الأعمال المرتدة نعم تبتل ولو قال فإذا تاب يبدأ من جديد. نعم ترس هذا قول بعض العلماء. Nah, perhatikan. Sebagian ulama menyatakan sesungguhnya kemurtadan itu membatalkan wudu. Hal ini didasari bahwa amal-amal yang murtad, ya, amal-amal kemurtadan itu membatalkan wudu walaupun dia bertobat. Udah tobat, mau sholat, murtad, masuk Islam lagi, wudu lagi. Nah, apabila dia bertobat, ia bedak menjadi. Nah, berarti dia mulai lagi dari wudu yang baru. Ya, ini ucapan sebagian ulama, pendapat sebagian ulama. Satu kali lagi. Baca lagi satu lagi, ya. Siapa? Antum. Nah, Agus, tafadhal Agus. Wal qawlu tsani anna a'malahu as-salihatu anna a'malahu as-salihati. Duduk. As-salihah. Tanwin kasra udah, fathah udah, dhamma udah, mana yang belum? Salihata itu a'malahu salihah. Apa i'rabnya salihata? Nah, dari apa? Amal. Amal kan ma'rifah. Terus. Anna a'malahu as-salihata ba'da taubati minar riddati tarji'u ilaihi wala tubtilu. Wala tubtalu. Wala yang ini bagusnya bacanya tubtal. Daripada tubtil. Tubtal bagus. Tidak batal. Tidak dibatalkan. Terus. Wala tubtalu. Tubtalu. Terus. Faya beko wuduhuhu wa haj wa hajjuhu wa amaluhul salihu wa tarji'u ilaihi wa hadha huwa sahihu لأن الله قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فدل على أنه إذا لم يمت وهو كافر بل تاب أن أعماله السابقة لا تحبط. Nah, kemudian pendapat yang kedua bahwa amal amal soleh setelah taubat dari kemurtadan itu akan balik lagi ke dia. Ya, nah, ini la tubtal. Ini tidak dibatalkan. Ya, dia haji umroh, murtad. Dia murtad habis itu taubat. Nah, balik lagi amalnya ke dia. Maka kalau begitu, nah, pendapat kedua ini waya buka wudu. Kan wudu amal kebajikan bukan? Amal. Nah, ketika dia wudu, mau sholat, murtad, naudzubillah. Masuk Islam lagi, dia bertobat. Nah, wudunya tetap balik lagi ke dia. Hajinya tetap, amal solehnya tetap kembali lagi ke dia. Ini pendapat yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya, baru dia mati, dalam keadaan dia kafir. Maka ini menunjukkan kata syekh, apabila dia tidak mati dalam keadaan kafir, dia, namun dia bertobat, maka amal-amal sebelumnya itu la tahbitu. Tidaklah hancur sia-sia. Tidaklah sirna. Nah, cukup ya. Nanti kita masuk pekan depan ke nawakid yang pertama. Masya Allah, 4 pertemuan mukadimah. Nah, 4 pertemuan, bahkan 5 pertemuan ya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, ila lantar, selamat kawat.